Barco Samoa. Oh, luar biasa. I love you buat kamu, Mas. Coba tangannya diangkat bareng-bareng di malam hari ini. Oh, Bisa.